Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. إن شاء الله kita akan melanjutkan sahih afan hasan li ghairihi dan dhaif pada kali ini, dan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sahih lidzatihi dan sahih li ghairihi dan hasan lidzatihi. Baik, boleh sebutkan syarat-syarat hadis sahih lidzatihi. Sebutkan syarat-syarat sahih lidzatihi. Terbebas dari cacat yang berpengaruh ya. Hasan. Kemudian Bakhtiar. Kalau misalnya hasan lidzatihi itu syaratnya apa aja? Menjadi hasan lidzatihi. Syaratnya adalah rawinya adil. Asalannya kurang gimana? Tapi tidak sampai dhaif, tidak sampai lemah apalagi ya. Kemudian sanadnya disambung, sanadnya disambung, selamat dari syad dan selamat dari cacaran. Baik, jadi bedanya sahih li zatihi dengan hasan li zatihi itu hanya dari segi hafalan saja. Hafalan, dan itu hafalan pun itu menurut para ulama. Itu penilaian dari para ulama rahimahumullah. Nah sekarang bagaimana dengan, ditutup aja, coba tolong tutup. Dan pintunya juga. Bagaimana dengan sahih li ghairihi? Kalau sahih li ghairihi gimana? Apakah sahih li ghairihi itu sama dengan sahih li dzatihi syarat-syaratnya? Tidak sama. Kalau misalnya sama apa? Ngapain dibedain sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi? Kalau sahih li ghairihi itu asalnya hadis apa? Hasan li dzatihi. Nah, hasan lidzatihi dengan sahih lidzatihi bedanya di mana? Hafalan yang kurang, ya kan? Hafalan yang kurang sempurna. Berarti hadis-hadis sahih lidzatihi ghairihi itu perawi-perawinya ada yang kurang sempurna hafalannya. Setelah penggabungan penjamaan jalur-jalur menjadi sahih lidzatihi ghairihi. Jadi sahih lidzatihi ghairihi dengan hasan lidzatihi bedanya di mana? Bedanya di mana? Sahih lidzatihi ghairihi dengan hasan lidzatihi bedanya di mana? Jalur periwayatannya lebih banyak daripada hasan lidzatihi, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau hadis tersebut walaupun dhaif namun jalur periwayatannya banyak sekali bisa menjadi sahih li ghairihi. Ada yang berkata seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif. Syuk, hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang memiliki jalur yang banyak. Yang memiliki jalur yang banyak, yang mana hadis dhaif tersebut masing-masing saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi kan banyaknya jalur itu satu sama lain saling menguatkan, ya. Namun tentu ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi enggak bebas. Enggak semua hadis dhaif banyak itu mesti menjadi hasan li ghairihi, enggak semuanya. Tetapi syaratnya harus apa? Tidak ada dari syaratnya perawi yang kadzab atau perawi yang mutaham bil kadzib. Beda antara kadzab dengan mutaham bil kadzib. Antum bedakan itu. Kadzab artinya pendusta. Mutaham bil kadzib artinya tertuduh berdusta. Mana yang lebih parah? Kadzab. Daripada yang tertuduh pendusta. Tapi dulu dia adalah parah. Ketika seorang perawi disebut sebagai tertuduh mutaham bil kadzib, maka itu berarti udah hadisnya tertolak. Enggak bisa diangkat. Enggak bisa diangkat ke derajat hasan li ghairihi. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia tertuduh berdusta. Apalagi kalau misalnya memang dikenal sebagai pendusta. Bedanya apa penilaian pendusta kadzab dengan penilaian untuk mutaham bil kadzib? Bedanya orang yang mutaham bil kadzib itu dia adalah orang yang biasa dalam kesehariannya itu bicara dusta. Itu mutaham bil kadzib. Maksudnya mutaham bil kadzib ala Rasul gitu maksudnya. Tertuduh berdusta atas Rasulullah walaupun belum tertabyin, terbayangkan bahwasanya dia berdusta atas Rasulullah. Misalnya dia termasuk perawi hadis yang suka bercanda berdusta. Jadi mutaham bil kadzib. Tapi belum terketahui dia berkata dusta atas Rasulullah, belum terketahui. Tetapi diketahui bahwasanya dia terbiasa dengan kadzib. Ya. Ya. Tapi dalam hadis belum tentu dia kadzib, cuma tetap tertolak riwayatnya, bahkan menjadi dhaif jiddan. Menjadi dhaif jiddan. Nah, hadis yang dhaif jiddan itu seperti juga maudhu, tidak bisa diangkat derajatnya sama sekali. Paham? Paham atau enggak nih? Antum bedakan antara dhaif dengan dhaif jiddan. Kalau misalnya orang yang kadzab, ini beda dengan mutaham bil kadzib. Kadzab itu maksudnya orang yang kadzab ala Rasul. Suka berdusta atas Rasul. Nah yang seperti ini, sudah selesai. Finish. Apalagi kalau disebut sebagai waddu', yaitu yang suka memaudu'kan hadis. Maka ini sudah tertolak semua hadisnya tanpa kecuali. Semua hadisnya. Semua hadisnya, walaupun hadis tersebut ada asalnya, yaitu di sisi lain, jalur lain, itu hadis yang sahih sekali. Dia meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini sama dengan hadis sahih, sama. Tetapi tetap, ini hadis disebut sebagai hadis, atau sanad sebagai sanad yang palsu. Mausan maudu'. Dan hanya dengan kehadiran beliau ini, orang ini. Orang yang waddu', pemalsu hadis. Ya, gitu ya. Jadi syarat untuk menjadi hasan di ghairihi apa? Dia harus berupa hadis yang aslinya tadi apa? Aslinya hadis mau afal. Aslinya hadis dhaif yang ringan. Hadis yang dhaif yang ringan itu imma karena perawinya putus sanadnya, ada yang putus dhaif ringan. Namun ada dhaif yang berat yang sanadnya itu sangat terputus seperti hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Itu parah itu. Ya, misal dia perawi itu misalnya dari Ad-Darqutni, misal dari Ad-Darqutni langsung ke Rasulullah itu sudah mualaf sekali. Maka ini enggak bisa diangkat sama sekali kecuali kalau terbukti bahwasanya Ad-Darqutni punya syaratnya, tapi dia menghapus saja. Tapi enggak. Nah, jadi kalau misalnya tadi inqita' syaratnya, terputus syaratnya itu hanya misalnya sebatas mursal. Ya, terputus di bagian sahabatnya enggak. Tabi'in langsung ke Rasulullah. Itu bisa menjadi hadis hasan li ghairihi. Nanti kalau misalnya terkumpul sanadnya dan kemudian terjama', termajmukan dan menjadi terangkat derajatnya. Karena banyaknya jalur, ya. Karena banyaknya jalur selama tidak sampai kepada derajat dhaif jiddan atau maudhu', banyaknya jalur itu menunjukkan bahwasanya hadis tersebut ada kemungkinan ada asalnya. Ada kemungkinan memiliki asal dalam hadis, benar ada. Tetapi kalau misalnya hadis maudhu banyak jalurnya, tapi maudhu semua itu bagaimanapun nggak bakal terangkat. Atau hadis dhaif jiddan, banyak jalurnya tetap tidak terangkat, Jadi tidak boleh. Hadis yang di dalam sanadnya, di dalam rantainya ada perawi yang kadzab pendusta dengan dan juga perawi yang mutaham bil kadzib tertuduh berdusta, itu tidak boleh diangkat sama sekali derajat hadis tersebut berarti diliburkan sholat itu. Itu syaratnya. Jadi enggak semua. Ini kan nanti kan ada pembahasan apakah boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Itu ada permasalahannya dan ada khilafnya ulama di sana. Tetapi itu hadis dhaif yang memang dia dhaif yang tidak terangkat ke derajat hasan. Adapun kalau misalnya hadis tersebut dhaiful isnad, sanadnya dhaif, namun hadisnya hasan li ghairihi, maka ini bisa diamalkan. Paham di sini? Antum bedakan antara sanad dengan hadis. Walaupun sanad adalah hadis. Yaitu ketika para ulama di era mutaqaddimin, Imam Ahmad menghafal 1,000,000 hadis. Imam Al-Bukhari 600,000 hadis. Ya. Yang dimaksud mereka dari hadis adalah sanad dua hadis. Ya. Sanadnya berbeda, hadisnya sama, tapi tetap hadisnya berbeda. Jadi, misalnya dia beliau menghafal Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari ada 6 atau 7 maudhi', 7 tempat. Nah, 7 tersebut dengan sanad berbeda, maka 7 hadis. Walaupun hadisnya sama aja ini amal dunia. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah. Kalau misalnya tadi bagaimana? Tafadhal, hati-hati jalan. Dibuka pintunya sekalian. Misalnya hadis tersebut banyak jalurnya ya, jalurnya banyak misal, tapi kemudian di rantainya itu tiap-tiapnya ada perawi yang tertuduh berdosa, maka nggak bisa diangkat kan, nggak bisa diangkat. Bagaimana kalau misalnya di tiap perawinya, di tiap sanadnya itu ada perawi atau beberapa perawi yang memang kurang kredibel dalam masalah hafalan, lemah hafalannya. Masih enggak? Masih bisa diangkat kalau misalnya banyak jalurnya. Masih bisa diangkat kalau misalnya banyak jalurnya. Selama tidak ada, di dalam sanadnya sama sekali tidak ada perawi pendusta atau perawi yang dituduh sebagai pendusta. Contoh di sini. Contohnya adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasannya beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi ad-du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menengadahkan kedua tangan beliau ketika berdoa ya, beliau tidak mengembalikan keduanya hingga mengusapkan keduanya di wajahnya. Jadi mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya hasan li ghairihi. Yang benar pada aslinya suaranya dhaif. Tapi digabungkan, dimajmukkan menjadi hasan li ghairihi. Berarti menjadi apa? Sunnah. Berarti ada asalnya. Boleh. Boleh ada asalnya. Ini. Sudah selesai. Kata Umar, beliau tidak menengadahkan tangannya sebelum mengembalikan biasa gitu. Dia menulis ini. Mengusap ini. Wajah. Ya. Bagi yang menganggap ini dari semata tanpa bisa diangkat derajatnya, bid'ah ya bagi dia. Sebagaimana azan dalam kelahiran bayi. Itu kan hadisnya dhaif. Tapi kalau misalnya ada ulama yang mengatakan, tapi hadis itu sepakat dhaif. Hadis itu sepakat dhaif. Kalau itu, nggak sampai derajatnya ke hasan dengan diri. Kalau misalnya dhaif, itu boleh. Misalnya hadis dhaif, kemudian diamalkan, itu ada yang mengamalkan itu bid'ah. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya mentalkin. Azan setelah kelahiran itu bid'ah, ada yang mengatakan itu. Seperti itu. Tapi kan jumhur ulama tidak mengatakan seperti itu. Walaupun hadis dhaif, namun tetap mereka jumhur ulama mengatakan itu sesuatu yang masyru'. Tidak apa-apa. Bahkan mustahab ada yang mengatakan. Apa jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ini masalah khilafiyah. Jadi memang kaidahnya bisa sesuatu yang tidak ada dasarnya atau dasarnya malah hadis dhaif dan tidak terangkat derajat menjadi hasan li ghairihi itu bid'ah amat tersebut. Tapi tetap tidak semua yang dari hadis dhaif kemudian kita bilang bid'ah begitu saja. Karena kita lihat juga tinjauan para ulama dan bagaimana mereka kemudian apakah ada di sini kias ya. Kemudian apakah ada asalnya dari hal lain, hadis lain itu kan semua itu tinjauan dari para ulama, enggak sesimpel kaidah kita. Misalnya kita bilang ini langsung bid'ah, ini langsung bid'ah. Ya, itu benar kaidahnya, tapi kan enggak sesimpel langsung dibilang langsung bid'ah gitu. Jadi kalau misalnya, antum misalnya mengikuti seorang alim yang mengatakan mengusap wajah setelah berdoa itu bid'ah misal, karena hadisnya dhaif. Pendapat antum pun bisa sahih, maksudnya antum telah mengikuti seorang alim, enggak masalah. Dan alim tersebut mungkin karena enggak tahu bahwa saya hadis itu hasan di wairihi, maka enggak masalah juga. Dalam artian insyaallah mudah-mudahan tidak berdosa karena memang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, kemudian dibid'ahkan seperti ini, nah ini masalah. Paham di sini? Antum kan sudah tahu di sini kan? Antum mengikuti sini untuk jelas. Contohnya adalah hadis ini, hasan di wairi. Dimana hadis hasan di wairi itu makbul. Makbul dan menjadi hujjah, ya kan? Hujjah yang sahihah, burhan. Nah, berarti boleh seseorang mengusap wajahnya setelah berdoa. Ya kan? Tidak masalah. Di sini mutlak di sini. Jadi mutlak sekali. Nanti itu sholat ada permasalahan lagi. Ya, jadi doa setelah sholat atau setelah sholatnya. Nah, kalau setelah sholatnya, mereka mengkiaskan. Terutama orang-orang di sini, yang orang Indonesia. Itu dengan kiasan dari doa setelah doa. Karena apa? As-sholat secara bahasa ini doa, kan? Maka otomatis ketika setelah sholat itu mengusap kedua atau musuh kedua wajah. Seperti munafik dong. Mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Itu kiasan terhadap hadis semacam ini. Namun sebenarnya, selain itu kiasan, itu bagi orang awamnya atau bagi kiai-kiai yang mungkin belum tahu, itu sebenarnya bukan kiasan. Ada dua dalil sebenarnya. Mengapa mereka mengusap wajahnya. Dua dalil yang mereka sebenarnya nggak tahu. Tapi ini dalil dari dulu yang diriset. Dalil pertama dengan ini. Mengkiaskan dengan ini. Yaitu Rasulullah saja dalam hadis sahih hatam di ghairihi itu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa, dan sholat itu adalah doa, ya kan, dan jelas sholat itu penuh dengan doa. Kita tidak mungkin ketika kita doa dalam misalnya kan di antara dua sujud apa Rabbi firli walhamli dan seterusnya, itu kan doa. Kita nggak mungkin ketika itu langsung ini, nggak mungkin kan. Karena gerakan itu bukan termasuk gerakan sholat, ya. Maka setelah assalamualaikum itu doa bukan? Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa juga. Kita giniin. Itu kiasan. Ya, paham di sini? Atau dengan dalil kedua. Yaitu dalil bahwasanya mengusap pening ketika setelah sujud itu makruh. Paham enggak? Mengusap pening kan misalnya kita sujud kan kena tanah atau debu, itu makruh kita bersihin. Nah, agar tidak mengusap di dalam sholat, maka usaplah selesai sholat. Maka ketika ini aslinya mengusap pening itu, mengusap lagi. Pak, paham di sini? Jadi yang pertama itu memang dimasukkan setelah doa, yang kedua dimasukkan apa? Membersihkan diri. Itu yang dipakai oleh sini. Tapi mereka juga nggak tahu dalil ini. Maksudnya ini kita kasih dalil buat mereka yang masih seperti ini setelah sholat. Kita kasih dalil. Ya, supaya mereka punya landasan dalilnya. Tapi kita sendiri enggak berbuat seperti itu. Ada enggak tahu Allah. Di Allah. Mungkin itu di kitab Al-Majmu' mungkin. Allah alam belum tahu. Ini biasanya kayak gini kan. Kayak ini. Itu kan buat ini dong, jidat mencuat itu kan bagian sini kan yang kena oleh tanah, itu makanya bagian kedua kita bilang, ya kan, dan juga aku mau suatu karena kayak gini, tapi yang biasa kan kayak gini karena memang asalnya adalah ini jidat. Nah, ya gitu, kita kasih dalil, tapi tetap aja dalil tersebut kurang serap di kalbu kita. Ya, Ibnu Hajar mengatakan dalam Bulughul Maram, hadis ini memiliki syawahid, jamak dari syahid. Jadi dalam istilah hadis ada yang namanya syahid dan syawahid, dan juga ada yang namanya tabi' atau tawabi'. Itu ada istilah-istilah seperti itu yang insyaallah akan kita bahas suatu ketika nanti, ya. Jadi syawahid itu artinya penguat, beberapa penguat, jamak, ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadis ini hasan. So, di sini kita katakan hadis ini hasan li ghairihi, maka kalau kita lebih condong pada ini, kita tidak boleh membid'ahkan. Bahkan mengamalkan boleh, bahkan itu sunnah, bahkan diniatkan sebagai sunnah itu ambil berapa pahala. Ya kan? Yang manusia ini yang sudah kita pelajari. Ya. Tetapi ketika kita menemukan ada orang yang tidak akan, ya mungkin itu hujah bagi, maksudnya ya mungkin memang mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini mungkin tidak bisa di angkat derajatnya. Jadi ini masalah ijtihadiyah. Dan kadang memang pelabelan bid'ah atau bukan itu kadang bersifat ijtihadi yang tidak qat'i. Jadi enggak semua pelabelan bid'ah itu qat'i berarti harus ikut dengan kita semua dalam pelabelan bid'ah itu enggak mesti. Dalam hal seperti ini, kalau kan dalam hal lain kan ada lagi yang usul bid'ah semacamnya itu enggak bisa kan. Tetap harus qat'i, harus ahlusunnah. Seperti misalnya ahlusunnah mengatakan tentang semua sifat seperti ini, maksudnya salah, itu enggak boleh. Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu mereka enggak boleh menyelisih. Tetap aja kita, ini bukan lakum dinukum aladin, bukan ini kita, ini kan enggak, tetap kita langsung, ini salah. Kita kalah ini tidak. Dan masalah ini dan masalah usul bin. Beda dengan masalah seperti ini, masalah musab gini aja jangan sampai bid'ah-bid'ahan. Benar, kalau misalnya antum mengatakan itu bid'ah, itu enggak masalah. Tapi yang dibid'ahkan juga jangan juga responsif banget dengan hal seperti ini, karena ini masalah furu, ya. Atau masalah bismillah ketika sholat jariah dan semacamnya, itu juga masalah yang enggak perlu. Ketika ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebelum al-fatihah jariah, itu enggak langsung dibid'ahkan. Maksudnya enggak langsung kita pelangi dan semacamnya, ya. Bahkan masalah isbal sekalipun yang memang ada ancaman neraka yang kita alhamdulillah meyakininya itu nggak boleh, alhamdulillah itu tetap itu masalah khilafiyah. Ya, jadi tetap jangan sampai kemudian dari segi muamalah kemudian berubah sikap, ini nggak boleh sih, kan? Tapi masalah yang tidak sampai kita ke ranah akidah, walaupun memang ada sisi akidah di semua hukum ada sisi akidah, keyakinan kita hukum itu apa gitu kan, tapi tetap kita tidak layak untuk berpecah belah karena masalah-masalah seperti ini. Memang masalah besar ini. Isbal masalah besar karena neraka mainnya. Cuma kan tetap kita harus benar-benar insaf dalam masalah seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Dinamakan Hasan li ghairihi. Hasan itu apik, bagus. Ya. Li ghairihi li astadabiyah. Yaitu dengan sebab ghairihi. Yang lainnya. Lagi dengan sebab jalur lainnya. Hadis ini menjadi Hasan dengan sebab jalur lainnya yang juga sama-sama sekelas dengan dia, namun perkuatkan dengannya. Karena apabila setiap jalur diteliti secara parsial, ya kan? Karena kan tadi yang bilang hadis itu bisa dimaknai hadis juga sanad itu pun hadis termasuk. Sanad berbeda, hadis berbeda. Tapi bisa juga dimaknai hadis itu yang penting makmun dari matannya itu apa. Walaupun sanad berbeda itu sebuah hadis, bisa seperti itu. Nah, kalau kita teliti sanad yaitu hadisnya secara terpisah, ini sanad ini, sanad ini, sanad ini. Oh ternyata baik. Tapi kalau kemajmuan kita kumpulkan menjadi hadis hasan li ghairihi. Paham nggak di sini? Karena apabila setiap jalur diteliti, setiap thoriq, setiap thoriqnya, setiap jalurnya diteliti secara terpisah, maka berbagai jalur tersebut tidak mencapai derajat hasan. Maksudnya di sini hadis ini nggak sampai hasan li ghairihi nggak nyampe. Yang ini nggak nyampe hasan li ghairihi karena ada perawi lemah. Yang ini nggak nyampe hasan li ghairihi karena perawi lemah. Setiap partikel parsialnya itu nggak bisa kita hukumi satu sanad ini hadis hasan ini nggak bisa. Tapi sini lemah. Oh digabungkan, oh dia bisa menjadi hasan li ghairihi, gitu kan? Namun jika dilihat secara kemajmuan maka berbagai jalur tersebut menjadi kuat hingga mencapai derajat hasan. Paham di sini kan? Hasan li ghairihi, ingat ini. Bedanya hasan li ghairihi dengan tiga sebelumnya adalah hasan li ghairihi itu aslinya hadis dhaif. Tapi dia mengatakan juga sahih li ghairihi asalnya ada yang berupa hadis dhaif namun banyak sekali dari itu. Itu mau gitu ya. Silakan. Apa? Silakan. Silakan. Bahkan cukup dua jalur itu bisa sebenarnya. Bisa. Kalau jalurnya beda ya. Misalnya menjadi hadis aziz. Kalau khorij satu doang itu enggak bisa. Jadi enggak ada apa-apa penguatnya. Misalkan kita melalui dari lubang atau Iya, daifnya ringan itu perawi lemah ingatan. Ya. Ya, tapi kembali itu namanya ikhtilat. Namanya ikhtilat. Ikhtilat kan kemudian hafalan bercampur-campur. Ini artinya baik, namun bisa diperkuat. Atau yang sananya terputus, namun terputusnya hanya satu. Misalnya, di pertengahan atau di antara tabi'in dan sahabat. Ada tabi'in dengan Nabi. Itu bisa diingat. Oke, Imam Syafi'i dalam risalah itu, ya menguatkan yang mursal itu bisa dijadikan hujjah ketika ini. Dan kalau menurut Maliki, Imam Malik, itu mengatakan mursal itu hujjah. Walaupun itu sanadnya hujjah. Enggak, ya enggak lah mursal tapi tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Kalau Imam Malik bisa dijadikan hujjah. Tapi manapun tabi'in manapun. Ya. Baik, kemudian yang kelima dhaif. Kita menuju ke hadis dhaif, ya. Hati-hati jalan, Mas Bro. Nah, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kami lafalin lagi. Iya, bisa itu. Baik, dhaif. Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih dan hasan. Coba di sini dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang hati-hati ya. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih dan hasan. Dia tidak bisa menjadi hadis sahih lidzatihi. Di sini perlu kita lebih teliti lagi dalam memahami definisi ini. Atau juga harus memahami juga. Apakah dhaif yang dimaksud di definisi ini? Dhaif yang bisa terangkat atau dhaif yang memang tidak bisa terangkat, gitu kan? Karena dikatakan di sini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih dan hasan. Dan kita tahu di antara jenis hadis hasan adalah hadis hasan li ghairihi. Yang aslinya adalah hadis dhaif. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dhaif di sini termasuk dhaif yang bisa terangkat hasan li ghairihi atau tidak? Yang lebih tepat kalau misalnya melihat konteks pembahasan di sini atau tidak. Jadi dhaif di sini ada dua makna, ada dua maksud, ada dua tujuan. Imma dhaif yang ringan namun menyendiri sehingga tidak bisa terangkat dalam menyendiri, ya kan? Satu doang. Ringan tapi dia dhaifnya tapi menyendiri dalam babnya. Imma dia memang dhaifnya dhaif jiddan atau bahkan maudhu, karena maudhu itu termasuk dhaif. Separah-parahnya dhaif maudhu, coba bayangin. Ketika ada satu orang keluar langsung hujan, masyaallah. Allahumma salli ala nabiyyina ya. Allah alam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di sini perhatikan. Dhaif, in my definisi ini, definisi terhadap dhaif yang ringan namun menyendiri sehingga tidak bisa terangkat derajatnya ke hadis hasan li ghairihi atau imma yang kedua, dua-duanya benar. Hadis yang dhaifnya tidak mungkin terangkat walaupun banyak, yaitu hadis dhaif jiddan atau maudhu. Paham? Karena makanya dikatakan sini dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih dan hasan. Termasuk hasan li ghairihi berarti. Karena di sini enggak ditulis di dhaif atau li ghairihi, kita anggap semua hadis sahih dan semua hadis hasan, baik li ghairihi atau li dhaifihi. Paham? Ya, gharib, gharib dan juga dia dhaif. Karena kalau misalnya dhaif dan gharib itu enggak bisa terangkat gimana cara mengalami. Karena enggak ada penguat, enggak mungkin. Ya kan? Enggak bisa dikuatkan dengan hadis lain harus ada. Ya. Contohnya adalah hadis, "Ihtarisu minan nasi bisu'i dhon." Waspadalah dari gangguan manusia dengan menggunakan prasangka buruk. Masyaallah. Walaupun waspada dengan perasaan buruk itu sama, yaitu berprasangka buruk sebenarnya. Tapi tentu waspada itu ada keutamaannya dibandingkan dengan perasaan buruk. Di antara hadis yang diduga kuat merupakan hadis dhaif, ya, adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh misalnya Al-Uqayli, pengarang kitab Abdul Afa, Ibnu Adi, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini ahli sejarah ya, Khatib Al-Baghdadi ahli hadis dan sejarah. Punya beberapa kitab hadis yang nasihat terhadap ahli hadis dan lain-lain. Ibnu Al-Kathir juga seorang sejarawan yang juga konsentrasi di bidang hadis. Jadi rata-rata orang ahli hadis itu ahli sejarah. Kenapa? Karena memang ya terkait sana. Kalau seseorang tidak suka sejarah, ya, lalu dia mau menjadi ahli hadis itu nggak bisa. Susah. Karena apa ya? Untuk pelajaran hadis itu nggak mempelajari matan toh, tapi mempelajari jalur-jalur, dan jalur-jalur juga harus mempelajari otomatis para perawi, sirah mempelajari bagaimana. Dan yang dipelajari bukan hanya sirah nabi, bahkan sirah perawi sekarang. Dan kalau misalnya ini, misalnya antum baca kitab sirah nabi aja udah begitu banyak. Sekarang bagaimana dengan kitab tarjumah rijal, kitab-kitab rijal, kitab-kitab perawi-perawi itu banyak sekali ya. Yang hampir semuanya belum pernah diterjemahkan di Indonesia. Ibnu Al-Kathir dan tariknya. Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Beda. Ad-Dailami dalam Musnad. At-Tirmidzi Al-Hakim. Ini beda nih. At-Tirmidzi Al-Hakim bukan gabungan Imam At-Tirmidzi dengan Imam Al-Hakim. Beda. Ini ada orang namanya. Ada perawi. Ada ahli hadis namanya. At-Tirmidzi Al-Hakim. Bukan Al-Hakim Al-Mustadrak itu. Bukan. Bukan At-Tirmidzi Jami' At-Tirmidzi. Bukan. Beda. Jadi ini At-Tirmidzi Al-Hakim dalam Nawadir Al-Usul. So, di sini kitab ada namanya Nawadir Al-Usul. Nawadir Al-Usul ini jarang-jarang. Al-Usul namanya dalil-dalil, yaitu sunnah. Sunnah-sunnah yang jarang diketahui. Ya. Jadi dalam kitab Nawadir Al-Usul, itu banyak sekali hadis maudhu. Ya. Tapi bukan berarti di sini At-Tirmidzi Al-Hakim berusaha untuk menyebarkan hadis maudhu. Enggak juga, kita enggak tahu itu. Mengumpulkan aja, namun nggak menilai ini hadis maudhu atau bukan. Tapi yang penting ini yang jarang didengar orang gitu loh. Sesuatu yang jarang gitu. Misalnya album musik kan kadang-kadang rare song, lagu-lagu jarang gitu, jarang diorbitkan. Padahal ada gitu. Apa yang nggak jadi direkord gitu. Apa yang masih indie dan semacamnya gitu. Nah ini Nawadir Al-Usul. Di sini Nawadir Al-Usul ternyata juga di kadang-kadang dipakai oleh ulama, maksudnya di diambil oleh mereka. Di antaranya misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir untuk surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Kemudian dalam riwayat yang ternyata pas Anda cari ternyata ditemukan dalam Nawadir Al-Usul. Pas Anda cari hadis ini atau riwayat ini ternyata ditemukan dalam Nawadir Al-Usul. Yaitu riwayat seorang sahabat berdoa meminta kepada Allah supaya diperlihatkan syaitan, yaitu jin. Dalam surah aslinya. Dalam surah, bentuk aslinya. Lalu kemudian suatu ketika ternyata sahabat tersebut melihat seseorang yang bersyahwat, sedang bersyahwat itu dirasuki oleh syaitan. Langsung melihat bentuk syaitannya di dalam tubuhnya orang itu. Yaitu hidungnya seperti hidung anjing. Bentuk setannya sampai semuanya, sampai bahkan disebutkan, sampai batang kemaluannya itu pun berbentuk mirip dengan bentuk milik setan. Jadi benar-benar kerasukan full badannya. Nah ini setelah mencari-cari, ternyata riwayat ini ada dalam kitab Nawadir Al-Usul. Dan memang kitab Nawadir Al-Usul itu penuh dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat dhaifah dan juga maudhu'ah. Namun meskipun begitu, meskipun ini maudhu atau dhaifah, kalau anak pribadi lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya dengan kuasa Allah, jin itu bisa diperlihatkan bentuk aslinya oleh manusia. Namun tetap ini sesuatu yang jarang, maksudnya ya ini. Makanya di sini kalau misalnya pribadi lebih mengatakan ya namanya kuntilanak atau pocong memang bentuknya seperti itu kok anak ini. Lebih memilih pendapat yang seperti itu. Walaupun dengan keyakinan juga jin bisa bertasyakul, itu pasti. Tapi tidak semua jin punya kemampuan tasyakul. Ya. Punya kemampuan tasyakul. Ya. Jadi ada kadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memperlihatkan jin dengan bentuk aslinya kepada manusia. Kalau misalnya Nabi udah pasti itu Nabi bisa melihat. Dan dalam beberapa riwayat memang melihat bentuk aslinya. Juga termasuk di antara dalilnya adalah ular. Bentuk aslinya seperti itu. Ular. dan di antara ular dari bangsa jin adalah muslim. Sebagaimana di hadis, kita kan dilarang untuk membunuh ular, dan ular yang maksud ular yang kecil, bukan ular yang besar. Ular-ular kecil. Itu ada di hadis itu bukan tu'ban, bukan itu, tapi ada namanya. Lupa nama istilahnya dalam hadis itu. Tapi yang dimaksud di situ ular yang kecil-kecil, yang ciri-ciri kecil itu namanya sejari, dua jari, atau segini. Atau segini doang. Atau segini lah. Bukan ular besar gitu, atau ular kobra, kalau itu langsung dibunuh. Langsung dibunuh kalau ular kecil-kecil. Bahkan disuruh, makanya dalam riwayat Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh ular yang di belakangnya ada titik dua hitam. Dua titik putus. Kenapa itu kobra itu maksudnya? Orang-orang banyak salah. Orang-orang kemudian memahami bahwa ini itu semua ular. Seperti itu. Atau semua ular itu ada ular yang, dan disebutkan ular yang bisa membuat keguguran. Keguguran yang dimaksud di sini, kalau misalnya antum terkena gigitannya, ya antum keguguran. Kalau perempuan terkena gigitannya, ya keguguran. Bukan berarti ketemu dia langsung menyebabkan keguguran gitu. Nah, maksudnya kalau kegigit, ya karena racunnya, kemudian kan racunnya kan menuju darah dan kemudian ke jantung, kemudian ke rahim. Keguguran, berefek gitu. Jadi beda ya. Kemudian yang bisa membutakan mata. Nah, itu kobra maksudnya, apalagi? Dan kobra yang maksud kobra bukan king kobra. Gitu. King kobra itu kan nggak bisa nyembur. Gitu. Yang bisa membutakan mata itu ular kobra hitam. Dan nyemprotin bisanya. Dan nyemprotin bisanya kan tujuannya mata. Jadi hal-hal semacam ini yang baru diketahui sekarang itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Beda dengan ular-ular kecil yang ciri itu, ular-ular kecil. Ular sawah nggak ada di sana. Nah, dan kebetulan, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh ular? Bukan karena ular itu lambang setan, bukan. Dan justru di antara jin muslim ada yang beruntung ular. Sebagaimana dalil itu? Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum jin yang masuk Islam. Makanya dilarang jangan langsung bunuh, karena siapa tahu itu jin muslim saudara kalian. Ya? Allah Alam bisa seperti itu. Tidak usir lagi. Oke. Tapi kalau misalnya lebih ke rasional sekarang, misal dia sini udah ular gitu, usir aja. Kalau dibacain takutnya nggak berefek. Apalagi orang-orang sekarang kan pada takut sama ular. Dan bedanya rumah kan rumah dulu kan ada celahnya banyak gitu. Jadi dengan sekarang gitu loh. Jadi usir aja. Kalau dibacain takutnya nanti misalnya istrinya atau ini kan takut gitu. Hidup dalam ketakutan selama 3 hari kan. Jadi langsung usir. Kalau bisa pegang langsung buang aja. Atau kalau misalnya ketemu ya berupa ular kobra bunuh. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Ya. Jadi nggak semua jenis ular sebenarnya. Ya. Di antara ular juga bermanfaat untuk sawah dan semacamnya. Tapi jika memang takut dan mengira bahwa itu berbahaya, ya bunuh aja. Malam. Tapi kalau tahu itu tidak berbahaya, insya Allah ini biarkan saja. Ya gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi, tadi dalam Nawadir al-Usul ya. Dalam Nawadir al-Usul. Banyak hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu'ah di sana. Al-Hakim dalam tarikhnya, atau Ibnu al-Jarud dalam tarikhnya. Jadi, nama-nama ini dan juga kitab-kitabnya, itu jika mereka meriwayatkan secara menyendiri, maka itu diduga kuat riwayat tersebut adalah dhaif atau palsu. Ya. Dhaif atau palsu. Baik. Itu saja insya Allah kita pekan depan akan melanjutkan ke penjelasan syarat-syarat beberapa faedah hadis ahad. Insya Allah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Besok insyaallah ada at-tadhib, matan Nabi Suja', kemudian durusul lughah dan juga usul al-fiqh sebagai ganti di hari Rabu insyaallah. Nanti kita umumkan insyaallah. Ya. Kenapa? Karena nggak berkaitan dengan hukum dan juga akidah. Karena sekadar cerita. Makanya para ulama ahli tafsir yang lebih tepat adalah mereka juga fleksibel dalam masalah Israiliyat. Ya, jadi nggak lalu Israel itu nggak langsung dihantam gitu saja, nggak boleh kita menceritakan Israel itu. Nggak. Kata Nabi kan hadis itu an bani Israel wala harus. Cerita kan tentang bani Israel dan hal wala harus. Jadi menunjukkan bahwa dalam urusan kisah semata itu longgar selama tidak menjadikan itu sebagai keyakinan akidah atau sebagai istimbat hukum. Bisa. Ibroh gitu lah, ibroh. Doa ibroh bisa, bahkan bagus. Tapi jangan sampai itu berlawanan dengan hal yang lebih sahih, yang sahih. Kalau berlawanan udah nggak tinggalin gitu. Kan? Kalau misalnya di penggunaan nama seperti mereka itu mereka mau kan kalau di sini kan adanya mereka mau. Orang Israel itu dari Israel itu boleh nggak kita menggunakan nama itu menamai malam? Itu enggak bisa. Yang artinya, tapi cerita bisa boleh. Cuma kalau sampai menjadikan itu sebagai landasan untuk itu kan akidah lainnya. Kita menamakan satu malaikat dengan nama yang Allah alam belum sabit misalnya. Dan sabitnya malah dari Israiliyat. Nah ini Allah alam lebih baik dijauhi. Jadi kita tidak terlalu ketat dalam Israiliyat, namun juga tidak terlalu longgar. Bahkan kan di antara salaf, bahkan para salaf itu sudah terbiasa dengan Israiliyat. Di antara Ibnu Abbas, Ibnu Amr. Nanti kan ada dalam hal ini, nanti ada tentang Israiliyat, juga ada perawi-perawi atau dari sahabat yang alhamdulillah mereka sering bertanya kepada mantan orang Yahudi. Ini apa nih kita mereka ngomongin. Jadi biasa, Israiliyat itu biasa. Asal nggak bertanya dengan syariat, atau tidak menjadikannya sebagai sumber akidah, atau tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Apa pengamanan itu kepada Tuhan Bisa itu? Israelnya tidak. Di surat Al-Kahfi kan ada? Kita misalnya di Islam. Enggak, ada itu. Ada keterangannya di hadis Nabi. Di hadis Nabi, kan Israelnya. Itu juga bisa. Tapi kan para ulama kemudian mereka berselisih pendapat apakah Khidir ini nabi atau wali, kan? Itu berselisih pendapat. Makanya di antara 25 nabi dan rasul kita nggak memasukkan Khidir. Karena lebih, mungkin yang membuatnya lebih berpendapat itu wali saja, nggak sampai ke nabi. Wallahualam. Ya. Banyak. Udah diikuti belum? Kafar pun lagi. Udah ya? Ya udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you.